نفسك سيدي. والصلاة والسلام على الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فصلٌ، فصل yang baru. Ini pasal ini tentang ishtibah al-haqa'iq ad-diniyah wal-haqa'iq al-kauniyah. Yaitu ishtabaha al-haqa'iq. Ya, kathiru minan nas. Banyak orang yang samar, ya, tidak mampu membedakan antara hakikat diniyah dan hakikat kauniyah. Ya, ini penyebab banyak terjerumusnya berbagai sekte, di antaranya kaum Jabriyah, kaum Qadariyah, dan kalangan Sufi Gulat. Ya. Di antaranya juga kaum Wahdatul Wujud, Ululiyah, ya, maupun kalangan Ittihadiyah. Ya, karena mereka enggak sanggup membedakan antara kauniyah dan diniyah. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga orang-orang Wahdatul Wujud, tatkala mereka maksiat, mereka mengatakan mereka adalah al-muti', ya, al-muti'un, orang yang taat. Taat dari sisi apa sementara mereka bermaksiat? Taat kepada, ya, kauniyah. Taat kepada ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap Allah sudah mentakdirkan kita maksiat, kita taati. Ya, kita taati. Maka mereka pun menganggap orang yang taat. Ya, dan billah. Nah, sudah difadal dibaca katsirun minan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu taala, wa katsirun minan nasi tashtabihu alaihim al-haqa'iqu al-amriyatu ad-diniyatu al-imaniyatu bil haqa'iqi al-khalqiyati al-qadariyati al-kauniyati. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala lahu khalqu wal amru kama qala ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsh yughsil layla an nahara yatlubuhu hasithan wash-shamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul 'alamin. فهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه لا خالق غيره ولا رب سواه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فكل ما في الوجود من حركة وسكون فبقضائه و وقدره ومشيئته وقدرته وخلقه. وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله ونهى ورسل itu kalau jamak enggak pakai waw, rusulih ورسله ونهى عن معصيته ومعصية رسله. أمر بالتوحيد والإخلاص ونهى عن الشرك بالله ونهى عن الشرك بالله إشراك شرك. Oh, kalau dia itu syirik ya? Iya, Syekh. Ya, kalau di ta'liq wal bayan isyrak. Ya, enggak apa-apa. Terus fa'udhumul hasanati at-tauhidu wa'udhumus sayyiati asyirku. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah wa fi sahihaini an ibni mas'udin radhiyallahu anhu wa fi sahihaini an ibni mas'udin radhiyallahu anhu qala qultu ya rasulullah ayyu dhanbi a'wamu indallahi qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka qultu thumma ayyun qala ayyu thumma ayyu qala thumma ayyun thumma ayyun thumma ayyun qala an taqtula waladaka mukhalafatan an mukhafata mukhafatan mukhafata itu mudhaf nanti an masdariyah dan fiil yang dimasukinnya mudhaf nilai kunci nugraha an taqtula waladaka mukhafata an yu'wimu ma'ak hah yut'imu ma'aka yat'ama ma'ak yat'ama kalau yut'imu memberi makan yat'am makan an yat'ama ma'aka kultu summa ayyun qala an tuzaniya an tazniya ini tuzani tuzani diantum zana yazni ya, kalau di kita zana yazni ya gak terus jalilati jarika bihalilati jarika bihalilati jarika fa'anzalallahu tasdiqan tasdiqan zalika walladhi walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wala yaqtuluna nafsan lati harramallahu illa bilhaq wala yaznun waman yaf'al dhalika yalqa athaman yudha'af lahu al'adhabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhanan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahima. Naam. Ya, pasal ke-12. Ya, kata Syekhul Islam, katsirun minan nas, ini banyak orang. Tashtabih alaihim al-haqa'iku al-amriyatu al-diniyatu al-imaniyatu. Tersamarkan bagi mereka. Mereka enggak sanggup membedakan hakikat-hakikat, ya, perintah diniyah, imaniyah. Mereka enggak sanggup membedakan antara iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Iradah kauniyah, ya, hakikat kauniyah itu Allah telah menentukan ada kekafiran, ada kesyirikan, ada maksiat, ada bid'ah, ada kedurhakaan. Namun hakikat amriyah, diniyah, imaniyah, syariyah memerintahkan hamba untuk beriman, memerintahkan hamba untuk taat, memerintahkan hamba untuk menjauhi kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan. Dan yang pasti terjadi ialah hakikat kauniyah. Ya, namun Allah memberikan ikhtiar, pilihan bagi hamba. Ya, Allah memberikan kekuatan bagi si hamba. Bahkan Allah memberikan masyiah, iradah, kehendak, keinginan bagi si hamba. Sehingga si hamba bisa memilih. Ya, dia mau taat atau mau tidak taat. Walaupun itu semua tidaklah lepas dari apa yang Allah tetapkan. Nah, banyak orang enggak paham di sini. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan di At-Ta'liq wal Bayan, hadhihi mas'alatun ukhra. Ini masalah yang lain nih. Masalah perbedaan antara syariat dan qadar. Ya. Baik, al-amr asy-syar'i dan al-amr al-qadari. Itu yang tadi saya sebutkan. Kalau syariat memerintahkan kita menjauhi kesyirikan. Namun kauniyah takdiriyah, takdir ya, telah menentukan si fulan syirik. Si fulan musyrik. Ya, namun syariah menerangkan bahwasanya si fulan mesti menjauhi kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ada kalanya syariah, amriyah, hakaik amriyah, diniyah, imaniyah ini tidak sesuai dengan, ya, tidak selaras dengan, ya, qadar, kauniyah. Ba'dunas yaqulun, kata Syekh Shalih Fauzan, sebagian orang mengatakan, La yujadu ilal amrul kauni wal qaudari wa la yujadu amri amrun syar'iyyun. Ah, ini. Ini pendapatnya Jabriyah. Oh, enggak ada itu perintah kauni, qaudari, ya. Ya, tidak ada itu kecuali perintah kauni, qaudari. Enggak ada itu perintah syar'i. Ini kaum Jabriyah. Mereka melakukan apapun takdir, enggak boleh disalahkan. Wahum ahlud dalal. Ini banyak di kalangan Jahmiyah. Lawannya Mu'tazilah, menetapkan syar'iyah, menetapkan hamba itu mesti melakukan, dan mereka menafikan kauniyah. Ya, menafikan takdir. Ini banyak di kalangan Mu'tazilah. Ya, wa hunaka wa hum ahlud dalal. Wa hunaka man yaqulu la yujadu ila amrun syar'i, kata Syekh Shalal Fauzan. Ada yang mengatakan, "Oh, enggak ada itu kecuali perintah syar'i. Enggak ada kecuali enggak ada itu amrun qadari." Nah, adapun ahlu sunnah wa ahlul haq fa yaqulun yujadu al-amru asy-syar'i wal amru al-qadari. Ini gabungkan. Perintah syar'i ada, Allah memerintahkan kita menjauhi kesyirikan, Allah memerintahkan kita menjauhi kemaksiatan, namun juga ahlu sunnah mengimani amrun qadari. Bahwasanya bisa jadi kita syirik, bisa jadi kita ya maksiat, naudzubillah min dzalik. Ya. Berdasarkan takdir. Allah taala berfirman, "Alalahul khalqu wal amru." Amr itu maksudnya asy-syara', al-khalqu al-qadar. Ya. Al-qadar, maka alalahul khalqu. Milik Allah lah al-khalqu, yaitu syariat. Wal amru. Ya. Afwan. Ala lahu al-khalqu, yaitu takdir. Wal amru, syariat. Allah telah menentukan si iblis ya masuk neraka, itu takdir ya. Namun Allah taala perintahkan iblis untuk taat pada Allah, syariat, amr ya. Barakallahu fikum. Ini pintu ini enggak paham, jatuh deh udah ke Mu'tazilah atau Jahmiyah. Mu'tazilahnya itu Qadariyah, Jahmiyahnya itu adalah Jabariyah. Udah, enggak lepas dari situ. Tinggal nanti bercabang-cabang. Ya. Ini kalau Ahlus Sunnah enggak paham ini, ya. Saya bersimpati sekali ya. Saya bersimpati sekali kalau ada Ahlus Sunnah, kecuali dia baru ngaji ya. Baru ngaji sehari, dua hari, satu jam, dua jam, okelah. Ya. Tapi kalau udah ngaji berbulan-bulan, apalagi bilangan tahun, masih belum paham, ini muskilah banget. Saya bersimpati banget kayak begini. Kesian banget. Ya Allah, prihatin. Ya. Ini ragu saya juga. Bukan ahlus sunnah kayak begini. Gak ada ahlus sunnah kayak begini. Ya. Berarti dia ahlus sunnah iddiaan. Ngaku-ngaku. Ini mesti belajar makanya. Ini penting. Ini. Ya. Mungkin dia simpatisan ahlus sunnah. Karena dia dikhawatirkan dia terjerumus ke situ. Kalau dia gak paham mana amr, mana perkara haqa'iq amriyah, ya, syar'iyah, diniyah, dan dia gak paham perkara haqa'iq kauniyah, qadariyah. Nah, kalau dia gak bisa bedain ini, rawan sekali, jatuh dia ke situ. Bahaya sekali. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini cabang-cabangnya banyak. Asy'ariyah begini nih. Asy'ariyah. Asy'ariyah itu sebagian qadariyah, sebagian jabriyah. Ya. Terbagi dua mereka itu. Qala ta'ala, inna rabbakum Allah, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah, ya, alladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari, thumma stawa 'alal 'arsy, kemudian dia beristiwa di atas 'arsy, yughsyil laila wan nahar, ya, yang Allah menutupkan malam kepada siangnya, wa yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamar wan nujum musakhkharatin bi amri. Ya, menutupkan malam kepada siangnya yang mengikutinya dengan cepat, maka dia menciptakan matahari, bulan, bintang-bintang yang tunduk kepada perintahnya. Ya, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah milik Allah lah al khalqu, takdir, wal amru, syariat. Ya, perintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Ini sampai yang tadi sudah saya jelaskan. Ya. Ala lahul khalqu wal amru. Ini poinnya di sini. Ya. Taib, ala lahu al-khalqu, khalqu itu adalah takdir, wal-amru, ya, maka al-khaliq huwa alladhi ya'muru wa yanha, ya, Allah lah yang mencipta, yang memerintah, yang melarang, wa yashra'u li'ibadi, dan yang memberikan syariat kepada hambanya. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan di sini. Taib, inna rabbakum ma'budakum, wa malikakum wa khaliqakum la yusyrikuhu fi hada ahadun. Ya. Ini penjelasan ayat tadi aja. Ya. Baik. Subhanahu. Ya. Fa huwa subhanahu khaliqu kulli syai'in. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencipta segala sesuatu. Ya. Wa rabbuhu rabb segala sesuatu. Wa malikuhu dan ya, Allah lah Rabb yang dia pemilik segala sesuatu. La khaliqa ghairuh, tidak ada pencipta selainnya. Wala rabba siwah, tidak ada Rabb selainnya. Masya'a kana, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa malam yasha' lam yakun, dan apa yang Allah kehendaki pasti tidak terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Ya. Syaikh Shalih Fauzan di Ta'liq wal Bayan menjelaskan ini, la yunazi'u fi hadza ahadun. Enggak ada seorang pun yang mengkritisi berdebat ini. Hattal musyrikun la yunazi'una fi annahu wal khaliq wal razik wal muhyi wal mumit al mudabbir. Sampai-sampai orang musyrik pun menetapkan. Mereka tidak mendebat bahwa Allah lah sang pencipta, sang pemberi rezeki yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Ya. Nah, kemudian kata Ibnu Taimiyah, fa kullu ma fil wujud min harakatin wa sukunin fa bi qada'ihi wa qadarihi wa masyiatihi wa qudratihi wa khalqihi. Ya, maka kata Ibnu Taimiyah, ya, maka semua yang ada di dalam alam semesta ini fil wujud, apakah itu gerakan, ya, semuanya atau diamnya, fa bi qada'ihi, maka itu terjadi dengan qada' Allah. Wa qadarihi, takdir Allah. Qada dan qadar kata Syekh bin Baz maknanya sama. Ya. Wa masyiatihi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qudratihi dengan kekuasaannya. Ya. Wa khalqihi dan dengan penciptaannya. Kalau orang baru mengimani ini dia baru mengimani haqa'iq kauniyah. Ya, hakikat kauniyah qadariyah. Takdir ini harus diimani. Ya. Fa huwa subhanahu amara. Nah, ini baru Syekh Hulsam berbicara tentang hakikat syar'iyah. Ya, amriyah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bi taatihi wa taati rusulih, memerintahkan untuk mentaatinya dan mentaati rasulnya. Allah memerintahkan hamba-hamba. Wa nahaan maksiatihi wa maksiati rusulih. Allah melarang untuk bermaksiat kepada hamba, apa namanya, Allah dan rasulnya. Ini diterangkan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan. Lihat ini. Di Ta'liq wal Bayan footnote nomor 2 halaman 396. Hadzal amru huwa subhanahu wa ta'ala. Ya, perintah ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala amara bi ta'ati wa ta'ati rusuli, memerintahkan untuk taat padanya, taat pada rasulnya, melarang bermaksiat padanya, bermaksiat pada rasulnya, wa dzalika li masalihil ibadi wa sa'adatihim. Ini semua demi kemaslahatan dan kebahagiaan para hamba. Walam yatrukhum hamalan bal yu'maruna wala yunhaun. Hamba itu ya la yutrakun, mereka tidak ditinggalkan begitu saja, tidak diperintahkan, tidak dilarang. Bal innahu subhana anzalal kutuba wa arsala rusula li hidayatil khalqi ila ma yas ila ma yas yasaduhum yasaduhum fid dunya wal akhirah. Maka Allah lah yang menurunkan kitab-kitab, menurunkan rasul untuk memberikan hidayah pada hamba menuju kepada kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Wala yatrukum amalan ala jahlihim wa ala ghaflatihim. Ya. Wa ala syahwatihim wa ahwaihim. Allah tidak meninggalkan manusia begitu saja di atas kejahilan, kekeliruan mereka. Ya. Keteledoran mereka, syahwat mereka, hawa nafsu mereka. Wa ala tasalluti al-jababirah alaihim wa tawagit. Allah tidak membiarkan ya para penguasa bengis dan para togut menguasai mereka begitu saja, yaitu setan paling besarnya. Fahuwa subhanah anzala syar'a biwasitati ar-rusuli. Allah menurunkan syariat dengan perantara para rasul. Nah, ini hakikat syar'iyah diniyah, harus diimani dua-duanya. Ya, sering kita terangkan pintu masalah ini, pintu yang sangat krusial untuk dipahami. Kalau nggak paham dia, ini bahaya. Ya, saya udah katakan, kalau dia baru ngaji, okelah dia nggak paham. Tapi kalau dia ngaji, sebulan, dua bulan, apalagi tiga bulan, sembilan bulan, setahun, dua tahun, gak paham ini? Ah, gimana modal apa dia mau jadi ahlu sunnah, apalagi mendaku sebagai salafi? Gak bisa, harus paham dia, pintuin. Pintu memahami irodah syariah dan irodah kauniyah. Harus dibedakan. Irodah kauniyah, kehendak Allah yang pasti terjadi. Allah sudah tetapkan di takdir, di lauhul mahfud. Iblis kafir, Fir'aun kafir, Abu Jahal kafir. Ya. Ini irodah kauniyah. Tapi irodah syariah menghendaki agar iblis beriman, Fir'aun beriman, Abu Jahal beriman. Paham gak sini? Nah, irodah syariah belum tentu terjadi. Kalau terjadi ya gak ada kemaksiatan, gak ada kesyirikan. Paham gak sini? Nah, irodah syariah, irodah kauniyah pasti terjadi. Paham gak sini? Ya. Nah, kalau paham ini, itu insya Allah akan selamat dari dua fitnah besar, Jabriyah dan Qadariyah. Kalau gak paham, ini rawan sekali nyemplung kedua firqah ini. Jabriyah atau Qadariyah. Taib. Wa nahaan ma'siyati amara bit tauhid wal ikhlasi wa nahaan il isyraki billah. Allah memerintahkan untuk bertauhid, memurnikan ibadah pada Allah dan melarang untuk menyekutukan Allah dalam ibadah. Ya, Syekh Shalal Fauzan menjelaskan di At-Ta'liq wal Bayan, idzan hunaka farqun baina syar'i wa baina al-qadar. Kalau begitu ada perbedaan di sini antara syariat dan takdir. Ya. Kalau syariat Allah perintahkan kita untuk bertauhid. Ya, kalau takdir Allah tentukan pasti ada kesyirikan. Pasti ada yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Walau kana al-qadaru kafian lama anzala al-kutuba wa arsala rusula bil awamir wa nawahi. Seandainya takdir aja udah cukup, maka Allah enggak akan menurunkan kitab-kitab, mengutus para rasul, ya, yang membawa perintah, membawa larangan-larangan. Kan begitu. Ah, ini yang penting ini ya. Fa'adhamul hasanati at-tauhid wa'adhamul sayyati asyirku. Ini jelas ya. Maka kebaikan yang paling agung adalah tauhid. Ya. Kejahatan yang paling dahsyat, paling besar, keburukan yang paling besar adalah syirik. Ya. Keburukan yang paling besar adalah syirik. Ya. Perhatikan. Syekh Shalal Fauzan membawakan ayat man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Perhatikan, siapa yang melakukan hasanah dia dapat ganjaran minimal 10. Kalau dia melakukan sayyi'ah dia tidaklah dibalas kecuali yang semisal aja. Nah, kata Syekh Shalal Fauzan, wal muradu bil hasanah fi hadhil ayah at-tauhid. Wal muradu bis sayyi'ah asyirku. Yang dimaksud dengan hasanah di sini adalah tauhid. Ya. Yang di ayat man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wa man jaa bis sayyiati yang dimaksud dengan sayyi'ah itulah kesyirikan. Fa idza qila laka ma'dhamu ma amara Allahu bih, qatakul tauhid. Wa idza qila laka ma'dhamu ma nahaa Allahu anhu, taqulu asyirku, kata Syekh Shalal Fauzan. Maka kalau Anda ditanya apa perintah Allah yang paling terbesar, Anda jawab tauhid. Apa pelarangan Allah yang paling besar, Anda jawab syirik. Nah, Syekhul Islam membawakan ayat berdalil dengan pernyataan beliau ini, inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih, ya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Ya, di antara manusia ada yang menjadikan tandingan bagi Allah. Lihat itu di keterangan inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih, fasyirku la yughfaru abadan illa bitaubati. Di dunia ini ya, syirik tidaklah diampuni kecuali dengan taubat di dunia. Ini kata Syekh Shalal Fauzan. Amma man mata wa huwa musyrikun fala tama'alahu fil maghfiratillah. Adapun kalau dia mati dalam kesyirik, sedangkan dia masih berstatus sebagai musyrik, belum bertobat, udah enggak perlu ada harapan lagi ampunan di dunia. Ya. Wa amma man mata wa huwa ghairu musyrikin falahu tama' fi maghfiratillah. Adapun dia mati dalam keadaan dia bukan musyrik, maka dia memiliki harapan untuk dapat ampunan Allah. Ya, wa in kana indahu dhunubun kaba'irun kaba'iru. Ya, walaupun dia memiliki dosa-dosa besar, falah utama, dia masih punya harapan. Insya'Allah, insya'Allahu ghafarallah. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni dia. Walam yu'adzibhu, Allah tidak akan azab dia. Wa insya'adzabahu. Namun kalau Allah kehendaki, Allah azab dia. Wa akhrajahu minal adab, wa adakhalahu al-jannata. Allah akan keluarkan dia dari azab dan Allah akan masukkan dia ke surga. Faladhi yaslamu minasyirki yadma'u fi rahmatillah wa in kana indahu kaba'iru. Nah, maka orang yang selamat dari kesyirikan, dia mesti berharap rahmat Allah walaupun dia memiliki dosa-dosa besar. Ya. Kata Allah Ta'ala berfirman, inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru maduna dhalik. Ini syahidnya. Wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Fal mu'min yatma'u fi rahmatillah walau kana indahu mukhalafatun. Walau kana walau mata walam yatub minha. Ya. Walaupun dia belum bertobat dari dia. Fa innahu yarju rahmatullah. Jadi mesti berharap rahmat Allah. Bi khilafil musyrik. Alladhi mata ala syirk. Berbeda dengan orang musyrik yang mati di atas kesyirikan. Enggak ada harapan lagi dalam ampunan Allah. Nasallahu ta'ala al-afiyah. Baik. Malam ya, wa fi sahihain, dalam sahihain Bukhari Muslim, an Ibnu Mas'udin dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, qulu ya Rasulullah ayyu dhanbi a'zamu? Kata Ibnu Mas'ud, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Rasulullah SAW mengatakan, anta ja'ala lillahi nidan wa huwa khalaqaka. Engkau membuat tandingan untuk Allah padahal Dia yang menciptakan engkau. Ya, padahal Dia yang menciptakan engkau. Hai barakallahu fikum. Ya. Summa ayun, kemudian apa lagi? Qala an taqtula waladaka makhafata an yatma'aka ma'ak. Kemudian kau membunuh anakmu. Anak khawatir dia nanti bahkan bersama kamu jadi berkurang rezekimu. Qultu summa ayun, kemudian aku bertanya lagi, apalagi wahai Rasulullah? Antazniya bihalilati jarik. Kau berzina dengan ya istri tetanggamu. Ya, ini 10 kali lebih berat dibanding berzina dengan wanita yang lain. Fa anzalallahu taala atas dzalika fil Qur'an. Lantas Allah pun menurunkan ya ayat sebagai pembenaran sabda Nabi tersebut. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Perhatikan nih, ini tidak syirik. Dan orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan apapun, dengan sembahan yang lain, wala yaqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq, dan dia tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, itu berarti apa? Tidak membunuh anak. Ya. Wala yaznuna, dan mereka pun tidak berzina. Tuh lihat, tidak berzina. Ya, yang dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Nabi dari pertanyaan Abdullah bin Mas'ud. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Siapa yang melakukan hal tersebut niscaya dia akan mendapatkan dosa. Ya, hukuman yang berat. Taib. Ya. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat. Wa yakhludu fihi muhana, dan dia akan kekal dalam azab tersebut dalam keadaan muhana, hina. Illa man taba wa amana wa amila salihan, kecuali yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka mereka itulah orang-orang yang Allah akan ganti ya keburukan mereka dengan kebaikan. Wallahu wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan, yubadirullahu sayyiatihim hasanat. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, Allah akan mengganti keburukan mereka dengan kebaikan. Qila ma'nahu annahu yasta'miluhum fil hasanati fayamhu biha as-sayyiat. Fayajalu mahalla kulli ma'siyatin ta'atan. Masya Allah. Ada yang mengatakan maknanya ya, bahwa Allah ya, ini keburukan-keburukan mereka ini akan digantikan dengan hasanat. Ya, dihapus. Sayiat tersebut akan dihapus dengan hasanat. Maka Allah akan menjadikan dari setiap maksiat ketaatan. Dulu maksiat dihitung sebagai taat. Apalagi kalau dia ahlul kitab, dapat dobel pahalanya. Ya, dulu beriman sama Allah juga dulu waktu dia ahlul kitab. Walaupun ya, syirik juga menyekutukan Allah dalam ibadah. Tapi ada tauhidnya lah gitu. Ada imannya lah kepada Allah, bukan tauhidnya. Nah, wakilah makna, ada yang menyatakan maknanya dari kalangan mufassirin, anna sayyi'atil lati amiluha idza tabu ila Allah taubatan sahihatan inqalabat ila hasanatin. Masyaallah. Ini sama aja maknanya. Ya, bahwasanya keburukan yang dulu mereka kerjakan apabila mereka bertobat dengan tobat yang benar akan berubah keburukan tersebut menjadi hasanat. Masya Allah. Ya. Enak benar ya jadi orang mu'alaf ya. Dulu berzina, dulu maksiat, dulu judi, dulu ini, judi itu. Ah, pas bertobat langsung digugurkan dosa dia. Itu kayak tukang di SPBU dari nol. Bahkan bukan dari nol, langsung penuh panen pahala. Apa? Dulu maksiatnya berubah jadi hasanat. Lah kita hasanat belum tentu diterima, sayiat genumpuk. Allah musta'an. Allah musta'an. Makanya saya iri tuh kalau ada orang apa namanya? Baru masuk Islam. Aduh, tepok jidatnya. Nah, iri giptoh ya. Ini orang diampuni dia. Lah kita belum gitu. Diampuni. Nah, Allah musta'an. Ya, mana lagi tadi? Ya, udah ini ya. Wa amara subhanah. Ini udah dibaca belum? Bil adl? Belum. Nah. Suruh baca sini. Ya, siapa? Si Remon, udah baca belum Remon tadi pagi? Nah. Asik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa amara subhanahu bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurbi wa qurba wa ita'i dzil qurba wa naha an anil fahsya'i wal munkari wal bagi wa akhbara annahu yuhibbu al muttaqina wa yuhibbu al muhsinina wa yuhibbu al muqsitina wa yuhibbu at-tawabina wa yuhibbu al-mutatahhirina wa yuhibbu alladhi yuqatiluna fi alladhina wa yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi siffan saffan ka'annahum bunya. Ini enggak hafal ayat ini berarti. Eh udah hafal belum juz 28? Belum. Ah belum lah, orang sibuk kerja. Gimana mau ngapalin? Ka'annahum bunyanun marsusun. Terus wa huwa yakrahu ma naha anhu subhanahu kama qala fi surati subhan. Nah, itu surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi, namanya surat Subhan. Ini biasa para ulama menamakan surat Al-Quran dengan nama depannya. Surat apa? Baca surat Jumat, surat Sabihis. Ya. Baca apa? Rakaat kedua, sholat sunnah fajar. Baca kulhu, kulhu Allahu ahad. Rakaat pertamanya, kuliyayul kafirun. Begitu, itu udah biasa para ulama. Menamakan surah Al-Muluk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya. Menamakan surah Al-Mujadalah, qad sami'allahu qawlallati tujadiluka fi sabihis. Menamakan surat Al-Insan, hal ata alal insan. Itu biasa para salaf namain itu. Ya. Ya, makanya surat At-Taubah itu dinamakan surat Al-Baro'ah. Baro'ah. Karena awalnya Baro'atum, ya, Baro'ah. Bentuk Baro'ah Allah dan Rasulnya. Taib. Terus Ramon. Kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruhan. Wa qad naha subhanahu anis syirki wa uquqil walidaini wa amara bi itta'idzil qurba al-huquqa maf'ul dari itta wa naha anit tabdziri wa anit taktiri wa ayya ja'ala yadahu maglulatan ila unukihi wa an yabsutaha kullal basti wa naha an qatlil nafsi bi ghairi haqqin wa an zina wa an qurbani malil yatimi illa billati hiya ahsanu ila an qala kullu dhalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruhan wa huwa subhanahu la yuhibbu al fasada wala yardha li ibadihi al-kufra wal 'abdu ma'murun ayyatuba ila Allah ta'ala daiman. Qala ta'ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhul mu'minu ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa fi sahihil Bukhari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ayyuhan nasu tubu ila rabbikum fa wallazi nafsi biyadihi inni la astaghfirullaha wa atubu ilaihi fi yaumi aktsarin min sab'ina marratan. Terus wa fi sahih Muslim, wa fi sahih Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam annahu qala innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullaha fil yaumi mi'ata marratan marratin. Kalau 11 sampai 99 ya isim setelahnya mufrad mansub sebagai tamyiz. 100 sono 1000 itu isim setelahnya mufrad majrur sebagai mudhofun ilaih. Ya, terus wa fi sunani an ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu qala kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisi al-wahidi yaqulu rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahimu mi'ata marratin aw qala aktsaru min mi'ati aw aktsaru min mi'ati marratin. Baik. Ya. Balik lagi halaman berapa tadi di Ta'liq wal Bayan? 399. Wa amara subhana bil adl wal ihsan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil, berbuat kebaikan. Ya, wa ita'idzil qurba dan memberi kepada kerabat. Ya, wa naha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Melarang berbuat keji, mungkar dan kedzaliman, ya, baghi, permusuhan. Ya. Ini footnote nomor berapa? Footnote nomor 2 Syekh Al-Fauzan. Ya. Wal ladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar fa hadza akbarul manhiyat. Ini syirikan ini larangan yang paling besar. Inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan, ya, fiha akbarul ma'murat. Ya, di dalam ayat ini inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan, ini adalah perintah terbesar. Ya. Baik. Wa akhbara annahu yuhibbul muttaqin. Allah mengabarkan bahwa Allah mencintai orang yang bertakwa, mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebajikan, dan mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ya, di komentari oleh Syaikhul Fauzan, hadhihi min sifatihi. Ya. Subhanahu wa ta'ala annahu yuhibbul mu'minin, yuhibbul muqsitin, yuhibbul muttaqin, yuhibbul mutatahirin, wa yuhibbut tawabin. Nah, ini di antara sifat Allah, sifat mahabbah, Allah mencintai, ya, orang beriman, orang berbuat adil, orang bertakwa, orang yang mencucikan diri, orang bertobat. Allahu yuhibbu haula'i mahabbatan khassatan. Allah mencintai mereka dengan kecintaan yang khusus. Wa yubghidul kafirina wal munafiqin. Allah membenci orang kafir munafik. Wa yuhibbu wa yubghidu. Allah mencintai, Allah membenci. Ini di antara sifat Allah. Wa yakrahu, Allah membenci. Ya, wa yaskhatu, Allah murka. Wa yaghdabu, Allah marah. Sifatun taliqun bijalalihi, sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, laisat kasifatil makhlukin, tidak seperti sifat makhluk. Yuhibbut tawabin, Allah cinta pada orang yang bertaubat, ya, mutatahirin, yang mencucikan diri. Ya, Allah cinta pada orang-orang yang berperang di jalannya dengan membuat barisan yang rapi, kabunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh. Ya, seperti bangunan yang kokoh. Hai barakallahu fikum. Allah mencintai yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilillah. Ya. Yang mereka mengorbankan jiwa mereka di jalan Allah. Jihad fi sabilillah. Ya, untuk meninggikan kalimat Allah. Allah mencintai mereka dengan kecintaan yang khusus. Padahal la ala fadlil jihad fisabilillah. Ini menunjukkan akan keutamaan jihad fisabilillah, kata Syekh Al-Fauzan. Ya. Wa huwa yakrahu ma naha anhu subhanahu. Ya. Wa huwa yakrahuhu ma naha anhu subhanahu. Kama qala fi surati Subhan, kullu dhalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Allah tidak menyukai setiap apa yang Dia larang. Jadi apa yang Allah larang itu pasti Allah benci. Ya, seperti yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Isra, subhanallazi asra bi abdihi, itu maksudnya kullu dzalika, semua kejahatan itu, ya. Kullu dzalika kana sayyi'uhu, kejahatannya inda rabbika makruha, amat dibenci di sisi Rabb-mu. Allah enggak suka kekufuran, Allah enggak ridho. Ya. Ya. Allah enggak ridho kekufuran. Allah semua kejahatan itu Allah tidak sukai. Ya, barakallahu fikum. Di antara firman Allah juga, la tajal ma'allahi la'an akhar fataquda madmuman makhdula. Nah, ini kalau tercela, terhina. Ya. Allah menyebutkan larangan dari membunuh anak-anak, larangan dari makan harta anak yatim, ya, larangan dari ya, mengkhianat, apa namanya, mengambil hak-hak manusia. Kemudian Allah menutupnya dengan larangan dari berbuat syirik. La taj'alu ma'allahi ilahan akhar, gitu kan? Nah, Allah memulai ayat itu dengan larangan dari syirik, ya. Dan mengakhirinya juga dari syirik. Wala tajalu ma'allahi ilahan akhar fatul qafi jahannama maluman madhura. Ya. Ya, dan Allah melarang kita untuk tabdir. Ya, tabdir itu apa? Bersikap mubazir, boros. Ya. Bersikap boros. Dan taknir, sebalikannya, pelit, mendit, kikir. Ya, wa yaj'ala yadahu maghlulatan ila unukih. Dan Allah, ya, mana lagi tadi? Dan Allah menjadikan tangannya itu terbentang, apa? Terbelenggu ke lehernya bagi yang pelit. Ya, melingkar ke belakang. Ya, ke belakang. Wa yabsutu qulal bast. Ya. Ah. Jam berapa ini? 10 kurang, 11 kurang ya. Karena bentar tapi ya. Terusin kan? Ya, tadi sampai mana dibacanya? Panjang ya. Ya cukup dulu ya. Ntar gak dapat kita pelajaran berikutnya. Ya subhanakallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.